Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992. Buku jilid 2, mulai halaman 282, mulai halaman 328. Kitab Adab Makan. Sebagai lanjutan dari sebelumnya. Berkata sebagian mereka, apabila engkau dimaksud untuk dikunjungi, maka suguhkanlah apa yang ada. Dan kalau engkau diminta untuk berkunjung, maka janganlah engkau tinggalkan dan biarkan untuk tidak dipenuhi. Berkata Salman, kami disuruh oleh Rasulullah SAW tidak bertakaluf untuk tamu, dan apa yang tidak ada pada kami, dan bahwa kami suguhkan kepada tamu apa yang ada pada kami. Dan pada sabda Nabi Yunus AS, bahwa dia dikunjungi oleh teman-temannya, lalu disuguhkan kepada mereka tulang yang berdaging dan dipotong-potong, dan sayuran yang ditanaminya sendiri. Kemudian ia mengatakan kepada mereka, makanlah, jikalau Allah tidak mengutuk orang-orang yang bertakaluf, niscaya aku akan bertakaluf untukmu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan para sahabatnya yang lain, sesungguhnya mereka itu menyuguhkan apa yang ada, dari tulang-tulang yang berdaging kering, dan buah tamar yang buruk. Seraya mereka mengatakan, kami tidak mengetahui manakah yang lebih besar dosanya, antara orang-orang yang melecehkan apa yang disuguhkan kepadanya, atau orang yang melecehkan apa akan apa yang ada padanya untuk disuguhkan. Adab kedua, yaitu bagi pengunjung bahwa tidak menyarankan dan tidak bertegas menentukan sesuatu yang tertentu. Karena kadang-kadang sulit bagi yang dikunjungi mengadakannya. Kalau disuruh pilih oleh temannya atau tuan rumah di antara dua macam makanan, maka hendaklah dipilih yang paling mudah di antara kedua makanan itu kepada tuan rumah. Begitulah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hadis tersebut bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manakala beliau disuruh memilih di antara dua barang, maka dipilihnya yang paling mudah memperolehnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Diriwayatkan oleh Al-Amashi dari Abi Wa'id, bahwa Abi Wa'il berkata, aku pergi bersama temanku mengunjungi Salman, dan disuguhkan kepada kami roti sair, atau roti yang terbuat dari tepung sair, dan garam bertumbuk kasar. Lalu berkata temanku, kalau ada dalam garam ini safar atau semacam tumbuh-tumbuhan yang wangi baunya, niscaya adalah lebih baik. Maka keluarlah Salman pergi menggadaikan pancinya dan mencari sair dan mencari satar. Maka setelah kami makan, lalu temanku itu berkata, segala pujian bagi Allah yang telah mencukupkan bagi kita dengan apa yang dianugerahkannya kepada kita. Maka sahut Salman, kalau engkau merasa cukup dengan apa yang telah dianugerahkan rezeki kepada engkau, niscaya tidaklah panciku tergadai. Itu tadi apabila disangkanya sukar yang demikian kepada temannya atau itu tidak suka yang demikian. Tetapi kalau diketahuinya bahwa temannya atau tuan rumah itu suka kepada usulannya dan tidak menyukarkan yang demikian kepada tuan rumah, maka tidaklah dimakruhkan baginya atau bagi yang mengunjungi, mengusulkan seperti itu. Telah dilakukan yang demikian oleh Imam As-Syafi'i radhiyallahu anhu pada Az-Zafarani ketika As-Syafi'i singgah padanya di Baghdad. Dan adalah Az-Zafarani menulis tiap-tiap hari pada sehelai kertas akan warna-warna apa yang akan dimasak dan diserahkannya kepada budak wanitanya. Pada suatu hari, As-Syafi'i mengambil kertas itu dan menuliskan padanya warna yang lain dengan tulisannya sendiri. Sewaktu Az-Zafarani melihat warna itu, lalu membantah dan mengatakan, "Aku tidak menyuruh dengan warna itu." Maka diserahkan kepadanya kertas yang terlampir padanya tulisan As-Syafi'i. Tatkala dilihatnya tulisan As-Syafi'i itu, maka amatlah gembira ia dengan yang demikian. Dan dimerdekakannya budak wanita itu karena gembira dengan usul Imam As-Syafi'i padanya. Berkata Abu Bakar Al-Qattani, "Aku masuk ke rumah As-Syafi'i, lalu beliau datang dengan membawa makanan yang sudah hancur dan separuh daripadanya diletakkan dalam gelas. Maka aku bertanya kepadanya, 'Apakah yang saudara kerjakan?' Aku meminumnya seluruhnya dalam satu kali. Maka tertawalah As-Syafi'i seraya berkata, 'Ini adalah lebih utama bagi saudara daripada memberi keterangan.'" Berkata sebagian mereka, "Makan itu ada tiga macam. Bersama orang-orang yang miskin dengan mengutamakan mereka, bersama teman-teman dengan berlapang dada, dan bersama anak-anak dunia dengan adab kesopanan." Adab ketiga, bahwa tuan rumah yang dikunjungi menyuguhkan yang disukai temannya yang berkunjung, dan meminta daripadanya akan saran-saran, manakala dirinya dapat menerima dengan baik untuk melaksanakan apa yang akan disarankan itu. Yang demikian itu adalah baik, dan padanya pahala yang banyak keutamaannya. Bersabda Rasulullah SAW, "Barang siapa memperoleh dari temannya makanan yang disukainya, niscaya diampunkan dosanya. Dan barang siapa menggembirakan temannya yang mukmin, maka sesungguhnya ia telah menggembirakan akan Allah Ta'ala." Dan bersabda Nabi SAW, menurut yang diriwayatkan oleh Jabir, "Barang siapa memberi kesenangan kepada temannya dengan yang disukai temannya itu, niscaya dituliskan oleh Allah baginya beribu-ribu kebaikan, dihapuskan daripadanya beribu-ribu kejahatan, dan ditinggikan untuknya beribu-ribu derajat, dan diberikan oleh Allah kepadanya makanan dari tiga surga, surga Firdaus, surga Adnin, dan surga Al-Khuldi." Adab keempat, bahwa tidak ditanyakan kepada tamu yang berkunjung itu, "Apakah kami suguhkan kepada saudara makanan?" Tetapi seyogyalah disuguhkan kalau ada. Berkata As-Syafi'i, "Apabila berkunjung kepadamu temanmu, maka janganlah engkau tanyakan kepadanya, 'Apakah saudara makan?' atau 'Aku suguhkan makanan kepada saudara.' Tetapi suguhkanlah, kalau ia makan, syukur. Kalau tidak, maka angkatlah kembali. Kalau tidak bermaksud memberikan sesuatu makanan kepada para tamu itu, maka tiada seyogyalah dizahirkan yang demikian kepada mereka atau diterangkan kepada mereka." Berkata As-Syafi'i, "Apabila Anda bermaksud tidak memberikan makanan kepada keluarga Anda dari apa yang Anda makan, maka janganlah Anda katakan itu kepada mereka dan janganlah Anda perlihatkan kepada mereka." Berkata setengah ulama Sufi, "Apabila masuk ke tempat Anda orang-orang fakir, maka suguhkanlah kepada mereka makanan. Dan apabila masuk orang-orang fakih atau ahli ilmu fikih, maka tanyakanlah kepada mereka tentang sesuatu masalah persoalan. Dan apabila masuk orang-orang qurra, ahli qiraat Al-Quran, maka tunjukkanlah kepada mereka mihrab atau tempat imam berdiri mengerjakan sholat dalam masjid." Bab keempat, tentang adab bertamu. Tempat-tempat yang memberatkan dugaan ada padanya adab bertamu itu enam, yaitu pertama-tama undangan, kemudian jawaban, kemudian datang, kemudian penyuguhan makanan, kemudian makan, dan kemudian kembali. Dan akan kami dahulukan uraiannya insya Allah Ta'ala akan keutamaan bertamu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah kamu bertakaluf untuk tamu, nanti kamu marahi dia. Karena barang siapa marah kepada tamu, maka ia telah marah kepada Allah. Dan barang siapa marah kepada Allah, niscaya ia dimarahi Allah. Diriwayatkan Abu Bakar bin La'ad dari Salman. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada kebajikan pada orang yang tiada menjamukan tamu. Diriwayatkan Ahmad dari Uqbah bin Amir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pada tempat seorang laki-laki yang mempunyai banyak unta dan lembu. Tetapi ia tiada menjamukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu pada tempat seorang wanita yang mempunyai beberapa ekor kambing. Lalu disembelihkannya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lihatlah kepada kedua orang itu. Sesungguhnya budi luhur itu adalah di tangan Allah. Maka barang siapa dikehendakinya untuk dianugerahinya budi yang baik, niscaya diperbuatnya. Diriwayatkan Al-Khoratai dari Abil Minhal. Berkata Abu Rafi'i, bekas budak maula Rasulullah SAW, telah singgah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang tamu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku, katakanlah kepada si Anu, orang Yahudi itu, bahwa telah singgah seorang tamu padaku. Dari itu, mintalah dia memperhutangkan aku sedikit tepung yang akan aku bayar sampai bulan Rajab. Maka berkata Yahudi itu, demi Allah, aku tiada akan memperhutangkannya kecuali dengan jaminan atau barok. Lalu aku terangkan yang demikian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang kepercayaan atau aminun di langit, lagi orang kepercayaan di bumi. Kalau diperhutangkannya aku, niscaya aku bayar. Pergilah, bawa baju besiku dan gadaikanlah kepadanya. Diriwayatkan Ishaq bin Rahawai Al-Khuraiti dan Ibnu. Bermaksud makan, lalu keluar 1 mil atau 2 mil mencari orang yang akan makan bersama beliau, sehingga beliau digelarkan Bapak Tamu atau Abu Doifan. Dan karena benar niatnya itu, maka selalulah ada tamu pada tempat sahidnya sampai sekarang ini. Dan tidak berjalan semalam pun melainkan makan pada tempat tadi orang banyak. Di antara 3 sampai 10, bahkan sampai 100 orang. Dan berkata yang memimpin tempat tersebut bahwa tidak semalam pun yang kosong dari tamu sampai sekarang. Ditanyakan Rasulullah SAW, apakah iman itu? Maka Rasulullah SAW menjawab, menyediakan makanan untuk tamu dan memberi salam. Dan bersabda Nabi SAW, fil kafarati wa darajati it'amut ta'ami wa salatu bil-layli wan-nasu niyamun. Artinya, untuk kafarat dan memperoleh derajat adalah dengan memberi makanan kepada tamu dan mengerjakan sholat di malam hari, sedang manusia lain sedang tidur nyenyak. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Al-Hakim dari Mu'az. Ditanyakan Nabi SAW tentang haji mabrur. Maka Nabi SAW menjawab, memberikan makanan dan berkata baik. Berkata Anas radhiyallahu anhu, tiap-tiap rumah yang tidak dimasuki tamu, niscaya tidak dimasuki malaikat. Hadis-hadis yang mengemukakan tentang kelebihan menerima tamu dan memberi makanan kepada tamu itu adalah tidak terhingga jumlahnya. Dari itu hendaklah kami sebutkan akan adab-adab kesopanannya. Adapun undangan, maka seyogyanya bagi pengundang menunjukkan dengan undangannya orang-orang takwa, tidak orang-orang fasik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akala ta'amakal abror. Artinya, dimakan kiranya makananmu oleh orang-orang baik. Diriwayatkan Abu Dawud dari Anas. Dalam doanya bagi sebagian orang di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuknya. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan kamu makan selain makanan orang yang bertakwa, dan jangan dimakan makananmu selain oleh orang yang bertakwa. Dan hendaklah ditujukan dengan memberi makanan itu orang-orang miskin, tidak orang-orang kaya khususnya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saru to'ani to'amul wali wali mati yud a ilaihal agniya'u dunal bukoro. Artinya, seburuk-buruk makanan ialah makanan peralatan walimah yang diundang padanya orang-orang kaya, tidak orang-orang miskin. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan seyogyalah tidak disia-siakan keluarga pada perjamuan itu, karena menyia-siakan mereka adalah meretakkan hati dan memutuskan silaturahim. Dan begitu pula dijaga urutan tentang teman-teman dan kenalan-kenalan yang diundang, karena dalam penentuan sebagian itu meretakkan hati yang lain. Dan seyogyalah tidak dimaksud dengan undangan itu kemegahan dan penyombongan diri, tetapi mengambil hati teman-teman dan menjalankan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penyuguhan makanan dan memasukkan kesenangan hati orang-orang mukmin. Dan seyogyalah tidak diundang orang yang diketahuinya sukar kepadanya memperkenankan undangan. Dan apabila ia datang, maka menjadi penyakit pada pengunjung-pengunjung yang lain, disebabkan oleh sesuatu sebab. Dan seyogyalah tidak diundang selain orang yang diingini perkenannya. Berkata Sufyan, barang siapa mengundang makan seseorang dan ia tidak senang orang itu datang, maka yang mengundang itu satu kesalahan. Dan kalau yang diundang itu datang, maka yang mengundang mendapat dua kesalahan. Karena ia membawa yang diundang kepada makan, sedang ia tidak suka. Dan kalau yang diundang itu tahu yang demikian, niscaya ia tidak akan makan. Memberi makanan kepada orang yang bertakwa adalah menolong pada ketaatan. Dan memberi makanan kepada orang yang fasik adalah memberi kekuatan kepadanya untuk berbuat fasik. Bertanya seorang penjahit kepada Ibnu Mubarak, saya menjahit pakaian sultan-sultan. Maka adakah Tuhan takut bahwa saya ini termasuk orang-orang yang menolong orang-orang zalim? Menjawab Ibnu Mubarak, tidak. Sesungguhnya yang menolong orang zalim itu ialah yang menjual kain dan jarum kepadamu. Adapun engkau, maka adalah termasuk orang zalim itu sendiri. Adapun jawaban memenuhi undangan itu adalah sunat yang dikuatkan sunat muakkad. Ada yang mengatakan wajib pada sebagian tempat. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, jikalau aku diundang memakan kaki kambing, niscaya aku perkenankan. Dan jika aku diberi hadiah lengan kambing, niscaya aku terima. Diriwayatkan Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Dan untuk memenuhi undangan makan itu, lima macam adab. Pertama, bahwa tidak membeda-bedakan antara orang kaya dengan orang miskin dan memenuhi undangan itu. Karena membeda-bedakan itu adalah takabur dan dilarang. Dan karena itulah, sebagian mereka tidak mau sekali-kali memenuhi undangan itu dan berkata, menunggu sayur itu suatu kehinaan. Dan berkata yang lain, apabila aku meletakkan tangan pada piring orang lain, maka telah hinalah diriku karenanya. Setengah dari orang yang takabur ialah yang memenuhi undangan orang yang kaya, tidak orang yang miskin. Dan itu adalah berlawanan dengan sunnah. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi undangan budak dan undangan orang-orang miskin. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Anas. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu an melalui tempat sekumpulan orang miskin di mana menghamburkan pecahan-pecahan roti di atas tanah pada pasir, di mana mereka itu memakannya, sedang Al-Hasan berada di atas bagalnya atau hewan peranakan antara kuda dan roti. Lalu Al-Hasan memberi salam kepada mereka. Maka mereka berkata kepada Al-Hasan, marilah makan bersama kami, wahai putra dari putri Rasulullah. Maka Al-Hasan jawab, ya, boleh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang takabur. Lalu beliau turun dari kendaraannya dan duduk bersama mereka di atas tanah dan makan. Kemudian ia memberi salam kepada mereka dan berkendaraan kembali seraya berkata, aku telah penuhi panggilanmu, maka penuhilah nanti akan panggilanku. Mereka itu menjawab, boleh. Maka Al-Hasan menjanjikan dengan mereka akan suatu waktu tertentu dan duduk makan bersama dengan mereka. Adapun perkataan dari orang yang mengatakan bahwa orang di mana aku meletakkan tanganku dalam piringnya, maka sesungguhnya telah hinalah diriku karenanya, maka sebagian mereka mengatakan bahwa ucapan itu adalah menyalahi sunnah. Sebenarnya, tidaklah demikian. Karena kehinaan itu baru ada apabila yang mengundang tidak senang dipenuhi undangannya. Dan tidak diikuti yang mengundang. Dan diikuti dengan dipenuhi undangannya sebagai suatu nikmat. Dan si pengundang memandang yang demikian karena beliau tahu bahwa yang mengundang itu merasa dirinya berbuat suatu nikmat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memandang yang demikian suatu kemuliaan dan simpanan untuk dirinya di dunia dan akhirat. Hal itu berlainan dengan berlainan keadaan. Maka barang siapa menyangka bahwa yang mengundang merasa berat memberi makanan kepada yang diundang dan diperbuatnya yang demikian adalah karena kebanggaan atau bertakalluf, maka tidaklah termasuk sunat memenuhi undangan itu. Bahkan yang lebih utama mencari alasan untuk menolaknya. Karena itulah berkata sebagian orang sufi, janganlah kamu memperkenankan kecuali undangan orang yang memandang bahwa engkau memakan rezeki engkau sendiri. Dan bahwa dia telah menyerahkan kepada engkau akan simpanan milik engkau yang ada padanya. Dan memandang bahwa engkau mempunyai kelebihan kepadanya dalam menerima simpanan daripadanya. Berkata Siri As-Sukti radhiyallahu an, ah, kepadaku sesuap yang tak ada akibat padanya terhadap Allah dan tak ada padanya cacian yang bagi makhluk. Apabila diketahui oleh orang yang diundang bahwa tak ada cacian padanya, maka tidak wajarlah ditolak. Berkata Abu Turab An-Naqsabi radhiyallahu an, disuguhkan kepadaku makanan, lalu aku menolak. Maka aku memperoleh bencana dengan kelaparan 14 hari lamanya. Lalu aku mengetahui bahwa itu adalah siksaannya. Dan yang bertanya kepada Ma'ruf Al-Harqi radhiyallahu an, tiap-tiap orang yang mengundang engkau, maka engkau pergi kepadanya. Maka menjawab Ma'ruf, saya adalah tamu. Saya akan bertempat di mana mereka itu menempatkan saya. Kedua, bahwa tiada wajar menolak dari memenuhi undangan disebabkan karena jauh. Sebagaimana tiada menolak karena kemiskinan yang mengundang dan tiada terkenalnya. Tetapi tiap-tiap jarak jauh yang mungkin ditempuh menurut kebiasaan, maka tiada wajar ditolak. Karena itulah tersebut dalam Taurat atau sebagian kitab-kitab. Berjalanlah 1 mil untuk mengunjungi orang sakit. Berjalanlah 2 mil untuk berkunjung ke tempat kematian. Berjalanlah 3 mil untuk memenuhi undangan. Berjalanlah 4 mil untuk mengunjungi teman-teman seagama. Sesungguhnya, didahulukan memenuhi undangan yang dan berkunjung karena padanya menunaikan hak orang hidup. Maka orang hidup itu adalah lebih utama dari orang mati. Bersabda Nabi SAW, jikalau aku diundang ke Qura Al-Humain, niscaya aku perkenankan. Al-Humain adalah suatu tempat yang jauhnya beberapa mil dari Madinah, di mana Rasulullah SAW berbuka puasa padanya dalam bulan Ramadan. Tatkala sampai ke situ dan mengqasarkan salat padanya dalam perjalanan. Ketiga, bahwa tidak menolak lantaran berpuasa, tetapi datanglah. Kalau menggembirakan teman oleh berbuka, maka berbukalah. Dan hendaklah memperhitungkan dalam berbuka itu dengan niat mendatangkan kegembiraan ke dalam hati teman akan apa yang diperhitungkannya pada puasa. Bahkan lebih utama lagi, dan yang demikian itu ialah puasa sunat. Dan kalau ia tidak meyakini akan kesukaan hati temannya, maka hendaklah dibenarkannya menurut yang zahir, dan hendaklah ia berbuka. Dan kalau ia meyakini bahwa temannya itu bertakalluf atau memaksakan diri mengadakan jamuan itu, maka hendaklah ia mencari alasan untuk melepaskan diri. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang yang menolak undangan disebabkan halangan berpuasa. Telah bertakalluf untukmu saudaramu dan kamu mengatakan bahwa aku berpuasa. Dirawikan Al-Baihaqi dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di antara kebajikan yang terutama ialah memuliakan orang-orang yang duduk bersama-sama dengan berbuka puasa. Maka berbuka puasa itu menjadi ibadah dengan niat tersebut dan suatu kebagusan budi. Pahalanya melebihi pahala puasa. Manakala tidak berbuka dari puasa, maka jamuannya ialah bau-bauan, air mawar, dan pembicaraan yang baik. Ada yang mengatakan bahwa celak dan minyak itu adalah salah satu daripada dua yang disuguhkan kepada tamu. Keempat, bahwa menolak dari memperkenalkan undangan kalau makanan yang akan disuguhkan itu makanan subhat atau tempat tikar yang dibentang dari yang tidak halal atau terdapat tempat jamuan itu suatu kemungkaran seperti tikar sutra atau bejana perak atau gambar binatang di atas loteng atau dinding atau mendengar suatu dari bunyi-bunyian dan permainan atau berbuat dengan semacam permainan, bersendal gurau, perbuatan yang sia-sia, mendengar cacian, lalat merah, berita palsu, dan yang diadakan serta kebohongan, dan yang serupa dengan yang demikian. Maka semuanya itu adalah sebagian dari yang melarang untuk memperkenankan undangan, dan sunatnya memperkenankannya, dan mewajibkan keharaman atau kemakruhannya. Dan begitu pula, apabila yang mengundang itu seorang zalim, atau seorang pembuat bid'ah, atau seorang fasik, atau seorang jahat, atau seorang yang bertakalluf karena mencari kemegahan dan keagungan. Kelima, bahwa tidak bermaksud dengan memenuhi undangan itu untuk memenuhi hawa nafsu perut, sehingga ia menjadi seorang yang berbuat pada pintu-pintu duniawi. Tetapi ia membaguskan niatnya untuk menjadikan diri dengan sambutan undangan itu sebagai seorang yang beramal untuk akhirat. Yaitu bahwa adalah niatnya itu untuk mengikuti jejak dan sunnah Rasulullah SAW pada sabdanya. Kalau sekiranya aku diundang ke Qura, niscaya aku perkenankan. Dan hendaklah diniatkan menjauhkan diri berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malam yujibin da'iya faqad asallaha wa rasulah. Artinya, barang siapa tiada memperkenankan undangan dari yang mengundang, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan niatkan memuliakan saudaranya sesama mukmin karena mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memuliakan saudaranya mukmin, maka seolah-olah ia telah memuliakan Allah. Diriwayatkan Al-Asfahani dari Jabir. Dan diniatkan mendatangkan kegembiraan ke dalam hati teman karena mengikuti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa menggembirakan orang mukmin, niscaya sesungguhnya ia telah menggembirakan Allah. Jadi niatkan bersama yang tadi untuk berkunjung supaya menjadi berkasih kasihan pada jalan Allah. Karena disyaratkan oleh Rasulullah SAW, padanya, kunjung mengunjungi, dan beri memberi karena Allah. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Dan telah berhasil pemberian itu dari salah satu pihak, lalu berhasillah pula kunjungan dari salah satu pihak lagi. Dan diniatkan memelihara diri daripada buruk sangka orang tentang tidak datangnya itu. Lalu tersiar pembicaraannya bahwa yang demikian itu disebabkan oleh kesombongan atau keburukan budi atau penghinaan kepada teman muslim. Atau hal-hal yang serupa dengan yang demikian. Maka inilah 6 macam niat yang dihubungkan pada memperkenankan undangan. Dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala secara satu persatu daripadanya. Maka betapa pula secara keseluruhannya.